Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Sesungguhnya, apabila kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pagi hari ini, di pagi hari yang sejuk dan indah, di saat keluarga seluruhnya berkumpul di rumah, kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan senantiasa bersyukur kita kepada Allah SWT selalu ditetapkan dalam iman dan Islam kita. Dan pada kesempatan hari ini juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik sekali untuk kita simak ya, yaitu tentang konstruksi gender dalam perspektif Islam. Dan ini nanti akan dibahas oleh narasumber yang sudah hadir di studio. Beliau adalah guru besar pasca sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Pajajaran Bandung, dan beliau adalah Ibu Profesor Dr. Min Hidayat. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Profesor. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Senang sekali bisa berjumpa sama Ibu pagi hari ini, dan kita akan menggali lebih jauh ilmu ya dari Ibu mengenai pandangan kita terhadap konstruksi gender dalam perspektif Islam. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Baitur Rahman Jakarta ya, Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam. Kumaha damang, sadayana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Di rumah juga mudah-mudahan sehat ibu ya. Ya, dan pemirsa, kebersamaan Anda nanti kami nantikan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ya, pembahasan kita sekali lagi adalah konstruksi gender dalam perspektif Islam. Dan Ibu, seperti kita ketahui juga ya, pemirsa, bahwa Islam memang mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi itu perbedaan ini kita harapkan tidak menimbulkan diskriminasi atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Tapi kita harapkan tentunya dengan hal seperti ini, kita menginginkan satu pihak dengan pihak yang lainnya merupakan satu mitra yang dapat bisa bekerja lebih baik, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial. Nah, untuk itulah kita perlu pemahaman yang lebih dalam ya mengenai peran gender itu sendiri, agar tercipta hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Ini sekali lagi, baik dalam tataran rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena masih banyak sekali pemahaman kita salah paham barangkali ya tentang pemahaman tentang gender itu sendiri. Nah, hari ini sekali lagi buat Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk lebih jauh lagi memahami tentang konstruksi gender dalam perspektif Islam, bagaimana Islam mengatur perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi peran-perannya, hak dan kewajibannya, dan permasalahan-permasalahan apa yang muncul ya ketika kita berperan di dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Baik, langsung saja Ibu, sebelum lebih jauh kita membahas bagaimana atau hal-hal apa saja yang diatur oleh Islam ya mengenai perbedaan dari sisi biologis, sudah pasti ya semua tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda. Tetapi ternyata dari perbedaan biologis ini menimbulkan konflik budaya gitu ya. Mungkin kita tahu lah pada setiap daerah atau budaya memperlakukan antara perempuan dengan laki-laki ternyata berbeda gitu. Nah, ini bagaimana dalam perspektif Islam? Mungkin lebih awal Ibu mau dijelaskan tentang konstruksi gender itu apa sih sebenarnya Ibu? Ya. Terima kasih Ibu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa di rumah yang saya hormati dan ibu-ibu hadirin di studio yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi telah dikemukakan oleh Mbak Evi bahwa pagi ini kita mencoba mendiskusikan mengenai masalah gender. Jangan dikendurikan, bukan gender, tapi gender. Kalau gender itu alat musik. Kalau gender kerupuk, gender kerupuk. Iya. Jadi begini, ini ada semacam konfus kerancuan antara takdir yang merupakan sudah suratan yang diberikan oleh Maha Pencipta dengan gender yang merupakan konstruksi sosial atau merupakan juga produk budaya. Yang menjadi permasalahan di dalam konstruksi gender ini menempatkan kedudukan wanita dan laki-laki dalam kondisi yang tidak equal, dalam kondisi yang tidak setara. Nah, ketidaksetaraan inilah akhirnya yang menimbulkan efek dan dampak berkelanjutan yang sangat-sangat merugikan kondisi kaum perempuan. Seperti itu. Kerugian-kerugian yang diderita oleh kaum perempuan ini tidak terbatas di sektor domestik, di dalam rumah tangga saja, sosial tapi merambah juga, ya. Juga ke kehidupan sosial, ke sektor publik. Jadi itu efek yang ditimbulkannya itu sudah bukan main. Ketidaksetaraan kedudukan ini menimbulkan ketidakadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ketidakadilan ini tadi yang paling menderita adalah pihak perempuan. Seperti misalnya di dalam masyarakat kita itu sangat populer pameo yang memunculkan ada 3 aspek yang mengancam keterpurukan kaum laki-laki: tahta atau kedudukan, harta, dan wanita. Subhanallah, wanita jadi penyebab utama keterpurukan laki-laki ya. Jadi wanita ini dianggapnya seperti apalah, seperti begitu. Itu sangat-sangat melecehkan harkat derajat kaum wanita. Dan itu di masyarakat umum. Kemudian kalau kita kalau saya berasal dari kampung di mana rumah saya itu dikelilingi oleh pesantren, ada 3 pesantren, itu suka terdengar lantunan syair-syair Arab yang dilantunkan oleh para santri dengan mengatakan bahwa kaum wanita ini adalah kaum penggoda yang terkutuk, sampai mereka mengucap lindungilah kami ya Allah dari godaan itu. Dalam bentuk syair ya, dalam bentuk syair yang nggak ngerti dikiranya doa-doa aja kan. Itu Mbak Evi. Jadi ini sangat mengerikan. Padahal kita tahu kalau manusia ini ada ibu, kaum ibu ini adalah setan, perempuan ini adalah setan. Lantas bagaimana makhluk-makhluk yang lahir dari rahim perempuan yang menjadi manusia-manusia agung, manusia-manusia luhur seperti para nabi, para rasul. Nah, apakah mungkin itu dilahirkan dari rahim seorang setan? Dan sangat ironis kalau kaum perempuan itu setan. Mereka sadar tidak apakah laki-laki itu anaknya setan atau ayahnya setan? Iya, generasi-generasi dilahirkan dari seorang ibu. Seperti begitu. Nah, rupanya kalau kita tarik ke belakang, timbulnya permasalahan ini dimulai dari peristiwa turunnya Adam dari surga. Nah, itu mula-mula diceritakan dalam kitab Kejadian. Itu menyatakan katanya Hawa itu digoda oleh setan sehingga Hawa membukakan pintu pintu sehingga setan masuk menggoda iblis, iblis menggoda Adam, menggoda Adam sehingga Adam tergoda untuk memakan buah kurma sehingga mereka turun dari surga. Jadi ini yang membuat yang dikatakan perempuan itu menggoda suaminya ya, atau kaum laki-laki ya, sehingga jatuh. Nah, padahal dalam Al-Quran surat Thaha ayat 120 itu tidak menyatakan demikian. Setan itu tidak menggoda Hawa, justru setan itu menggoda Adam. Nah, dan Adam tergoda, maka ya Adam juga tidak mustahil menggoda Hawa untuk ikut turun keluar dari surga seperti itu. Nah, jadi tudingan bahwa wanita itu menjadi penggoda, ya itu selalu menunjuk tudingan itu ditujukan kepada wanita. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran menyatakan bahwa Adam yang digoda iblis itu bukan Hawa, seperti begitu. Iya, dan padahal ketika Nabi pun datang, beliau itu mengangkat harkat derajat wanita yang nah sekarang itu. Kalau nanti kemudian bagaimana ini ya, pola relasi yang diatur oleh agama ya, oleh Islam khususnya, karena kita bicara tentang Islam gitu ya. Bagaimana pola relasi ini diatur sehingga tidak ada ketimpangan, tidak ada saling merugikan antara satu dengan yang lain ya, perempuan dan laki-laki begitu. Iya, betul Mbak Evi. Tadi karena bertolak dari relasi yang tidak equal, yang tidak setara, maka ini menumbuhkan relasi yang tidak didasari oleh landasan keadilan. Nah, maka untuk itu cobalah dibangun hubungan atau relasi laki-laki dan perempuan ini didasarkan atas fondasi keadilan. Keadilan. Oh, ini penting sekali tentang keadilan. Nanti kita bahas lagi Bu, lebih jauh lagi ya Bu ya. Ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami Hikmah Pagi, dan kita masih berbicara tentang konstruksi gender dalam perspektif Islam. Anda kami nantikan kebersamaannya di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih. terima kasih Anda masih bersama kami, Hikmah Pagi, dan kami nantikan kebersamaan Anda di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Kita lanjutkan kembali pembicaraan kita, Bu ya. Tadi Ibu singgung-singgung tentang keadilan antara satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan keadilan ini apa, Bu? Kalau saya merujuk pada pendapat Rasulullah, Rasulullah memberikan definisi tentang keadilan itu adalah pemenuhan hak-hak yang dimiliki secara sah. Nah, di dalam aspek pemenuhan hak inilah barangkali karena di dalam konsep keadilan itu itu built in atau terkandung konsep-konsep dominasi. Iya, jadi di dalam konsep dominasi ini ada pihak-pihak yang didominasi dan ada pihak yang mendominasi. Dalam relasi yang dilandasi oleh dominasi ini, pasti itu akan menimbulkan aspek-aspek yang negatif. Betul. Apakah akan ada pengangkangan terhadap eksistensi, pemanipulasian terhadap hak, akan ada kezoliman, penekanan, dan seperti itu. Maka untuk membangun suatu relasi yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, salah satu upayanya adalah mari mengikis dominasi ini. Jadi dominasi ini sedikit demi sedikit harus dikikis ya. Sehingga tadi akan memunculkan hubungan yang setara dan akan menimbulkan tentu hubungan yang harmonis seperti itu. Tetapi di dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari, pada umumnya para kaum perempuan ini sudah terkondisikan sejak awal bahwa kita ini harus manut kepada suami. Jadi ya mungkin itu tidak bisa disangkal, itu pengaruh budaya patriarki yang memang dominan di dalam kehidupan masyarakat kita, termasuk di dalam kehidupan masyarakat Arab. Apakah ini juga termasuk kesalahpahaman di dalam memahami ayat-ayat, Ibu? Seperti misalnya kan kalau dalam satu, ya kita melihat dalam Al-Quran ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Itu. Nah ini bagaimana pemahaman yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT terhadap kita semua dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial, Ibu. Ya, betul Bu Evi. Al-Quran sendiri mengatur tentang kedudukan laki-laki dan perempuan ini merupakan hal-hal yang sangat prinsip, yang merupakan hal yang sangat fundamental, atau barangkali dalam bahasa ini ya koti ya. Jadi itu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya, harus demikian. Nah, namun tadi kata Mbak Evi, ada menurut sama saya ada dua aspek yang berkontribusi terhadap tumbuhnya kondisi seperti ini, yaitu antara lain adalah ideologi gender yang dikonstruksi oleh budaya, oleh secara sosial. Selain itu juga ada kontribusi dari tafsir agama. Nah, sebagaimana kita maklum bahwa para penafsir Al-Quran ini dominan adalah laki-laki, sehingga tidak mustahil terjadi bias kalau di dalam interpretasi itu ada yang kira-kira merugikan kepentingannya. Nah, menurut hemat saya tidak mustahil. Oleh karena itu, untuk mengatasi supremasi laki-laki dalam ini, saya juga mengharapkan munculnya ulama wanita seperti Mbak Elvi ini yang latar belakangnya dari sarjana agama. berkembanglah lebih lanjut menjadi ulama-ulama wanita yang nanti pada saatnya bisa turun di dalam forum yang akan melakukan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an ya. Jadi barangkali kita juga tentu bersyukur ya bahwa banyak mufassir-mufassir kita yang sudah bisa memberikan penjelasan kepada kita tentunya dengan latar belakang ilmu yang mapan gitu ya. Ya baik, kita akan terima dulu penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pamulang ya Pak ya. Dengan siapa Pak? Maaf sekali lagi dengan siapa? Oh Pak Sanusi. Iya. Silakan Pak Sanusi. Ya, assalamualaikum Bu Hajamin. Ya, assalamualaikum. Ya, saya setuju dengan Ibu bahwa memang perspektif gender dalam kesejarahan sebetulnya wanita kita sudah cukup banyak yang menonjol. Misalkan Ibu Tien Soeharto, kemudian Ibu Ani Yudhoyono, kemudian juga dari Christina Martha Tiahaku, lalu juga Sutya Din, Ibu Kartini. Tetapi dari perspektif Islam terutama sebagai hujjatul Islam atau para ulama Islam ini, misalnya ya kita lihat juga Ibu Dipoksuti Alawiya. Nah sekarang ini belum ada lagi pengunculan dari apa namanya para ulama-ulama dari apa perspektif gender dari wanita dan ibu-ibu yang menonjol di saat ini. Ya saya rasa bagaimana kira-kira, apakah 10 tahun terakhir ini kita kekurangan dari para ulama Islam kah? Khususnya daripada bahasa wanita. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanusi dan di belakang Pak Sanusi kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Pak Haji Yori. Pak Haji Yori di Tebet. Apa kabar Pak Yori? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Silakan Pak Yori. Iya, jadi saya melihat bahwa masyarakat, orang tua, perempuan sendiri, pengambil keputusan, pengambil kebijakan atau manajemen ya, di tempat-tempat kerja juga menempatkan secara sengaja perempuan itu mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan administratif umpamanya, atau umpamanya perempuannya sendiri dengan sengaja membuka pakaiannya demikian terbuka, padahal laki-lakinya pakai jas, pakai dasi, serba tertutup. Perempuannya sendiri dengan sengaja memperlihatkan aurat yang secara fisikal membuat lebih terlihat dalemannya bawahnya. Nah, jadi sebenarnya kemudian juga pekerjaan-pekerjaan diarahkan untuk pekerjaan yang lemah gemulai atau segala macam. Harusnya pada waktu sekolah pun dipersiapkan kalau perlu ngambil STM penerbangan, walaupun pekerjaannya nggak harus bongkar pasang mesin, tapi untuk bagian pembelian spare part atau pembuat kontrak-kontrak kerja itu kan sebenarnya bisa dengan background teknikal yang kuat gitu, nggak harus pekerjaan yang gemulai gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yori di Tebet. Tidak ada penelpon lagi, Ibu Min, kita terima lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Evi. Iya, Pak Amar dari Kebun Jeruk ya. Baik, silakan Pak Amar. Ini menarik sekali mengenai masalah ini. Iya. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan satu surah untuk wanita itu. Begitu dimuliakan Allah itu. Iya, surat An-Nisa ya. Iya, surat An-Nisa. Di dalam itu banyak sekali peraturan-peraturan mengenai laki-laki dan perempuan. Cuman penjabarannya seharian. Saya melihat ibu-ibu juga menegur anak-anaknya juga nggak mampu kadang-kadang itu. Anaknya tidak sesuai dengan Islam, nggak mampu gitu. Saya melihat ada ibunya bagus, pakaian jilbab segala macam, anaknya pakai linjin dan udah keluar gitu. Nggak mampu dia menjalankan. Itu saya mengamuk, ada hadis saya bacakan ini. Ma'ataraktu ba'di fitnatan ajar ala rijali minan nisa. Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini minta tanggapan dari Ibu nanti. Tiada aku meninggalkan suatu fitnah kesudahku lebih berbahaya terhadap perempuan daripada godaan wanita. Jadi wanita itu pakaiannya kadang-kadang sudah pakai apa, tutupi aurat. Jadi wanita yang wadil gitu ya Pak ya. Karena untuk tidak menjarikan Ya, ini ya. Diterapkan dulu gitu. Baik, Tamar, terima kasih. Laki-laki itu kayak kucing, lihat apa. Oh gitu ya, apa ya? Iya, gitu. Iya, iya. Tuanya kalau dikodok-kodokin, ya. Iya, betul. Bukan saya yang bilang, Bapak, kalau ya. Bapak kucing, ya. Makanya kita kembali ke Al-Quran dan Hadis. Ya. Kembali lah kepada Al-Quran dan Hadis. Baik, baik. Kembali ya, kepada Al-Quran. Kita bina anak saya bina, karena perempuan itu seperti kita membina satu keluarga. Kalau laki-laki satu orang, luar biasa. Iya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Baik, kami terima lagi dari ibu-ibu yang mau bertanya di studio ini. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ibu Wina ya. Dari Majlis Ta'lim Baitur Rahman Bekasi, Bandung. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya antara gender dengan takdir ilahi, pertama itu. Yang kedua, memang pada umumnya ibu-ibu sekarang ini, ya Bu ya, ibu-ibu dari zaman dahulu umumnya sudah terkondisikan untuk taat dan patuh pada suami. Memang itu juga dari Islam ya Bu ya, dari ajaran Islam. Nah, tapi sehingga seolah-olah membuka jalan untuk mendominasi si laki-laki dan si suami itu. Sehingga mungkin tadi juga kurangnya para ulama perempuan itu ya Bu ya, karena dominan sekali para suami terhadap istrinya. Nah, kalau keadaannya sudah seperti itu, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, baik. Nah, itu saja mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wina. Yang pertama sekali tadi Pak Sanusi dari Pamulang ya. Ini setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Sehingga banyak sekali menyebutkan yang sudah kita ketahui ya. Peranannya di dalam rumah tangga maupun juga di bidang sosial. Ada tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan yang disebutkan oleh Pak Sanusi tadi. Dan kemudian Pak Yori di Tebet ini. Ini pekerjaan-pekerjaan yang pas untuk wanita, baik dari wanita kan punya tubuh yang memang sudah disikapkan seperti itu oleh Allah SWT, sehingga mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang pas. Kalau kita lihat ya di Bali ibu ya, itu kita pernah melihat ada perempuan, atau memang sudah menjadi budaya perempuan menjadi pekerja keras, pekerja bangunan. Saya pernah melihat sendiri waktu itu ada perempuan yang sedang mengayak pasir ya untuk bekerja di bangunan, sementara yang laki-laki berkeliling jual kue waktu itu ya. Nah, ini apakah ini juga menyalahi sebuah aturan? Nah, kemudian Pak Amar tadi, bagaimana seorang wanita itu mempunyai kekuatan untuk bisa memberikan satu pelajaran, bimbingan kepada anak-anaknya sehingga tidak timpang. Ibunya rapi, anaknya malah gak rapi. Atau sebaliknya, kalau kita lihat anak-anak TK, Bu. Anak TK rapi-rapi itu di jilbab, yang nganterin segini. Itu sering juga ya kita lihat ya. Nah, ini silakan Ibu. Pak Tanguti, Pak Mulang. Ya, pertanyaannya itu bagaimana kita menimbulkan kembali wanita-wanita yang mandiri, ulama-ulama wanita yang kemudian juga bisa mewarnai, bagaimana bisa memberikan pemahaman tentang cara gender ini. Terima kasih Pak Sanusi atas pertanyaannya yang cukup menarik. Memang kalau dalam pengertian atau konsep kesetaraan, itu bukan berarti laki-laki dan wanita segala-galanya harus setara. Kita tetap harus melihat pada kodrat wanita. Setara itu tidak berarti sama atau bersamaan. Tidak seperti itu. Secara kodrat saja Allah sudah mengatur bahwa semua manusia demi melanggengkan keturunan umat manusia untuk menjaga dari kemusnahan, semua manusia diberikan alat-alat reproduksi. Tetapi antara laki-laki dan perempuan itu sungguh sangat berbeda. Nah, ini juga tentu di dalam aspek gender. Jadi kesetaraan itu bukan berarti kesamaan nama, kesamaan. Jadi tentu ada apa yang hak untuk dilakukan oleh perempuan dan apa yang hak untuk dilakukan oleh laki-laki. Nah, dengan melihat pemenuhan pada hak-hak ini, maka relasi antara laki-laki dan perempuan, baik di sektor domestik maupun di sektor publik, berjalan atas dasar kesetaraan. Apalagi didasari lagi dengan rasa kasih sayang ya. Iya. Artinya kaum laki-laki ini harus melindungi gitu kan ya. Melindungi kaum perempuan. Nah, kemudian Pak Yor ini seperti ini. Bagaimana kita perempuan ini punya kemampuan untuk mengatur, kemudian juga pekerjaan ya, pekerjaan-pekerjaan yang pas untuk perempuan. Iya. Sesungguhnya apa namanya, kalau mungkin Bapak melihatnya selintas di perkotaan, pekerjaan-pekerjaan wanita itu banyak yang menyentuh aspek-aspek ada administratif. Tapi tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Elvi bahwa di daerah-daerah wanita itu cukup perkasa. Yang tapi sesungguhnya tidak seharusnya demikian. Iya. Ya, seperti itu di Bali misalnya. Kalau laki-lakinya kelihatan berdagang itu masih mending, artinya masih berfungsi. Tapi kalau perempuannya mengerjakan jalan, kuli jalan, itu membetulkan jalan, laki-lakinya malah nyabung ayam. Nah itu yang nyabung ayam tenang, ngadu ayam. Oh ngadu ayam. Itu lebih tidak adil lagi seperti ini. Jadi memang, tetapi tidak dalam zaman sekarang ini kita melihat bahwa sesungguhnya profesi ini banyak profesi-profesi profesi-profesi yang dulu nampaknya agak langka untuk dijamah kaum perempuan sekarang sudah terbuka lebar-lebarnya. Dan kita sangat bersyukur negara kita membuka kesempatan peluang ya kepada wanita untuk berkarir semampunya, setinggi-tingginya, dan untuk berpendidikan setinggi-tingginya. Tapi contohnya ibu sampai pada profesor ya, subhanallah. Seperti misalnya di kita wanita menjadi pemimpin tidak masalah. Tapi kalau di negara-negara Arab ya masih terjadi banyak hambatan untuk itu karena adanya tafsir pemahaman yang menurut hemat saya harus direinterpretasi, terutama siapa lagi yang mau memperjuangkan perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri. Seperti itu. Nah kalau tadi kembali lagi ibu di awal tadi ada 3 aspek ya yang membuat laki-laki ini jatuh, di antaranya adalah wanita. Nah, kemudian tadi juga disinggung ada hadis yang mengatakan takutlah kamu terutama kepada wanita. Ini maksudnya apa ya, mungkin ibu bisa berikan ya, jelaskan kepada kita wanita yang bagaimana yang harus ditakuti gitu maksudnya. Nah itulah sesungguhnya tadi yang saya telah sitir, misalnya di dalam budaya Arab sendiri, sebagaimana Mbak Evi ketahui, di zaman jahiliyah dulu, kalau satu keluarga melahirkan seorang anak perempuan, itu sudah suatu bencana yang luar biasa. Orang tua bisa melakukan tindakan yang maksimal itu sampai mengubur hidup-hidup, sampai begitu itu budayanya. Nah, kemudian dengan masuknya cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah, budaya ini sedikit demi sedikit dikikis. Rasulullah dalam Al-Quran menempatkan perempuan sebagai derajat yang tinggi ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah kedudukannya di hadapan Allah sama. Hanya ketakwaannya lah yang akan membedakannya. Seperti itu. Jadi nah itulah, karena ada bias gender itulah yang dikonstruksi oleh manusia, sehingga tadi dengan tegas menyatakan wanita hanya boleh bergerak di sektor domestik, laki-laki lah yang bergerak di sektor publik. Sehingga kalau saya punya usaha warung di rumah, saya memerlukan bantuan bank, bantuan modal dari bank, yang usaha itu saya, bukan suami saya. Tapi kalau tidak ada tanda tangan dari suami saya, tidak ada. Tidak bisa itu seperti itu. Yeah. Nah, jadi kemudian kalaupun misalnya saya memiliki penghasilan yang membadai, tetapi tetap saja saya sih kedudukannya di dalam konteks genderis, saya tetap lengkap penderita. Karena yang berperan itu adalah suami, saya itu pembantu. Nah, seperti itulah. Jadi, barangkali bias-bias gender seperti inilah yang patut kita lurus-lurus. Ya. Baik. Nah, kemudian tadi pertanyaan Ibu Wina ini, apa sih perbedaan antara gender dengan takdir? Kita suka bilang, udahlah itu takdirnya perempuan atau kodratnya perempuan gitu ya. Ini bagaimana, Bu? Nah, itulah kalau kodrat itu laki-laki dengan karakteristik seperti ini. Antara ini kalau dilihat dari aspek fisik, laki-laki itu banyak kelebihan, banyak dan lebih kuat secara fisik, lebih kuat. Kemudian memiliki tadi seperti kalau saya kaitkan dengan alat reproduksi yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki tidak bisa itu mengandung, menyusui, melahirkan. Iya. Nah, tapi kalau tadi disinggung aspek pendidikan yang tadi, nah sesungguhnya kalau pendidikan inilah, marilah kita kembalikan urusan pendidikan anak ini bukan semata-mata kewajiban perempuan, tapi itu menjadi tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah untuk mendidik anak-anaknya. Saya menyinggung tadi bahwa perempuan inilah, itu patut kita akui. Itu tidak boleh kita nafikan. Memang itu demikian adanya. Ada perempuan yang seperti itu. Saya juga turut menyesalkan itu. Demi apa sih? Misalnya contohnya kalau di dalam dunia ilmu saya, misalnya contohnya iklan mobil. Kemudian ikonnya itu seorang perempuan mejin di depan mobil dengan misalnya pakai bikini. Apa? Maksudnya apa? Maksudnya iya. Jadi itu kan eksploitasi. Tapi lucunya perempuannya mau. Itu yang menyedihkan. Padahal sudah diangkat sama Nabi derajatnya ya. Itu perempuannya itu yang kita sedihkan. Ini menjadi PR kita bersama untuk mari kita sama-sama menempatkan ke proporsi yang seharusnya. Baik, Ibu. Ya, nanti kita lanjutkan kembali, Bu, ya, menarik. Dan pemirsa, masih ada kesempatan buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, interaktif bersama Ibu Profesor Dr. Min Hidayat. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Pajajaran. Dan kami istirahat sejenak, kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Masih menyaksikan Hikmah Pagi yang disiarkan secara langsung, dan kami masih berbicara tentang konstruksi gender dalam perspektif Islam. Silakan buat Anda yang bergabung bersama kami di nomor 05743476 atau 02157434478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Narasumber kita masih Ibu Profesor Dr. Min Hidayat dari Universitas Pajajaran. Ya, sudah ada penelpon, kami terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, dengan siapa, Pak? Jadir Kupang. Pak Jadir di mana, Pak? Dari Kupang. Dari Kupang. Iya, baik. Pak Jadir, silakan pertanyaannya. Bicara mengenai gender atau persepsi gender menurut Ustazah tadi, ya, para ibu narasumber. Saya kira istilah-istilah semacam begitu itu adalah budaya liberalisme yang ingin menjauhkan kaum wanita dari ajaran agama. Saya hanya memahami seperti ini, ya. Ada tindakan keras oleh Allah dalam Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia tersesat dan kesesatan yang nyata. Ini peringatan keras bagi perempuan. Di ayat yang lain, Allah peringatan juga bahwa perempuan dan laki-laki tidak boleh ada iri hati. Ya, betul. Di Anisa ayat 32. Janganlah kamu iri hati terhadap apa-apa yang telah Allah lebih tersebutkan kamu daripada orang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dan kemuliaannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jadi pernyataan-pernyataan itu tadi adalah pernyataan budaya liberal yang ingin menghancurkan kaum wanita, karena wanita menjadi sasaran produk mereka. Kita kan saja itu para wanita dengan gaya yang sekarang ini itu mengkunci produk-produk perusahaan-perusahaan milik kapital A, kapital asing, yaitu menghancurkan Islam dari dalam dan cara-cara seperti itu. Jadi pemahaman ini saya sangat keliru itu. Saya minta supaya jangan ada istilah perspektif gender, ada istilah patriarkis. Ini menjadikan Allah sudah tentukan begitu, maka itu mau kok. Jadi nanti protes para Allah dong. Baik, Bapak. Iya, baik Pak Jajar di Kupang kami sudah bisa menangkap Ibu ya apa yang dimaksud. Dan kami terima lagi penelpon di belakang Pak Jajar dari Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Hatibi, Bojonegoro. Bapak Hatibi, Serang ya. Apa kabar Pak Hatibi? Baik, iya. Silakan Pak Hatibi. Ya begini. Assalamualaikum, itu aja. Waalaikumsalam. Begini, jadi antara wanita yang beriman dengan wanita yang mempunyai hak, artinya hak itu bukan berarti melanggar dari undang-undang. Allah sudah menentukan bahwa wanita dan laki-laki itu sudah beda. Beda. Dari kita ada saja sudah beda. Beda-beda, ya. Dan juga kemampuannya sudah beda. Jadi itu dicerdaskan sudah dari ayat Al-Quran yang diimani oleh orang Islam di dunia. Yaitu hari jalu. Ada pemimpinan. Ada pemimpinan itu. Karena itu untuk masalah wanita sekarang zaman sekarang untuk menyamakan derajatnya itu, jangan sampailah mengharap-harap dirinya itu mensejajarkan dengan laki-laki. Wanita ada batas, batas wanita itu. Kalau sampai menginginkan sampai luar batasnya, itu yang tadi terlarinya ke iman. Gimana keimanan itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatibi dari Serang. Dan silakan Ibu-ibu juga ini kayaknya ada yang mau tanya ya yang di studio. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari Majelis Ta'lim Baitur Rahman. Tapi tadi kami mendengar penjelasan-penjelasan dari Ibu, tetapi meminta kembali lebih jelas dengan adanya ketimpangan dalam gender, bagaimana sikap kita sebagai seorang wanita untuk mengurangi ketidakadilan dalam gender ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pertanyaan dari Pak Jajar tadi di Kupang. Sebenarnya mungkin bukan pada pertanyaan ya, tapi bagaimana menjelaskan bahwa sebenarnya Islam sudah mengatur demikian rapi sekali mengenai posisi perempuan dan laki-laki gitu. Nah, itulah istilah yang kemudian muncul gender patriarki dan kemudian yang lainnya. Ini dikhawatirkan gitu ya, menjauhkan wanita-wanita Muslim ini kepada dari apa dari syariat Islam ini. Tanggapan Ibu seperti apa ya? Terima kasih Pak Jamil dari Kupang. Betul, Islam telah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Dan Islam menegaskan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan di dalam konsep Islam itu adalah setara. Dikatakan bahwa semua manusia di hadapan Allah tidak terkecuali laki-laki atau perempuan adalah sama. Hanya ketakwaannya lah yang akan membedakan kedua pihak itu. Nah, tetapi ini implementasi dari ayat-ayat tersebut di dalam Quran itu dikonstruk oleh berbagai masyarakat menjadi macam-macam. Sehingga muncullah tadi konstruksi gender. Itu konstruksi gender itu sebagai hasil konstruksi sosial, sebagai produk budaya yang tidak bisa kita nafikan memang itu ada. Seperti begitu. Kemudian budaya patriarki tidak bisa juga kita nafikan memang secara faktual ada. Itu ada di dalam masyarakat. Walaupun kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, itu pengaturannya tidak seperti itu. Gitu. Tapi itulah manusia yang memiliki mereka mengkonstruksi berbagai makna yang saling berbeda. Konstruksi makna itu tidak pernah tunggal. Jadi barangkali tinggal kita pandai-pandai. Saya setuju, marilah kita kembalikan kepada sumber utama kita Al-Quran dan Al-Hadis yang insya Allah akan membawa kita semuanya ke keselamatan dunia dan akhirat. Untuk itu barangkali kita perlu juga memahami tentang ayat-ayat yang mengatur bagaimana posisi perempuan, peran perempuan. Tapi itu setuju juga ya Pak Jadi tadi dikutan, sehingga kita dalam memahami gender ini jangan sampai kan kata ahli gender begini, perempuan harus begini, sehingga melupakan aturan-aturan Islam. Padahal Islam sendiri sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana posisi perempuan dan kemitraan antara perempuan dengan laki-laki itu menimbulkan satu hubungan yang harmonis ya, membantu satu dengan yang lainnya, karena satu dengan yang lainnya sudah diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Tadi ayat yang disir oleh Pak Jabir ini, surat An-Nisa ayat 37 memang menarik itu ya, kalau boleh saya bacakan arti yang lebih lengkapnya. Janganlah kamu iri terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap sebagian kamu atau sebagian yang lain. Laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya, dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya. Jadi tadi ini sudah dijelaskan oleh Ibu ya, bagaimana kita saling menghargai hak masing-masing dan tidak boleh iri antara perempuan dengan laki-laki atau laki-laki juga dengan perempuan. Karena kalau kita lihat juga bahwa di tingkat sosial masyarakat, katakanlah di tingkat pekerjaan, ada laki-laki yang iri, wah itu kenapa jadi perempuan jadi manajer gitu. Nah sebenarnya kenapa laki-laki nggak jadi manajer, kan pertanyaannya seperti itu ya, mungkin bisa ikut tanggapi itu. Kalau dilihat seperti itu, yang berbeda itu antara laki-laki dan perempuan menurut hemat saya bukan berbeda kemampuan. Kalau kemampuan mungkin tidak akan ada perbedaan itu individual. Yang berbeda itu tadi fisik. Jadi secara fisik memang laki-laki dan perempuan berbilas beda. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu, sudah diseratkan oleh Allah seperti itu. Tetapi kalau misalnya kemampuan, saya kira tidak berbeda. Yang penting peluang. Peluang yang diperoleh untuk mengembangkan eksistensi dirinya. Betul. Kalau peluang itu diraih oleh seorang perempuan secara maksimal, bukan hal yang mustahil perempuan untuk bisa meningkatkan kemampuannya secara maksimal. Jadi mari kita kompetisi yang sehat ya, satu dengan yang lainnya, saling menghargai dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita ya. Nah, Pak Hatibi tadi meminta perempuan jangan sama jangan selalu pengen disamain derajatnya sama laki-laki. Gimana Ibu? Satu lagi. Bukan masalah jangan disamakan derajatnya, tetapi saling menghargai. Prinsipnya harus saling menghargai. Marilah bina hubungan antara laki-laki dan perempuan itu atas ajas keadilan, sehingga relasi yang berlangsung itu adalah relasi yang berkeadilan. Seperti begitu. Jadi bukan masalah. Memang sekarang ini berkembang seperti isme-isme feminisme seperti begitu, itu yang menuntut. Saya juga termasuk tidak setuju ya. Jadi kita tetap Al-Quran telah memberikan tracknya masing-masing. Ini track perempuan, ini track laki. Mari kita saling menghormati itu, dan marilah kita saling memenuhi hak-hak dari masing-masing yang memang hak-hak itu adalah sah. Iya, seperti itu. Baik Ibu, sayang sekali waktunya habis. Sebenarnya ini lagi menarik-menariknya ya. Ibu nontonnya sampai senang sekali ya kita dapat pelajaran dari Ibu Profesor Dr. Min Hidayat. Kita masih serius tapi sayang sekali waktu yang membatasi perjumpaan kita, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami, memberikan beberapa tanggapan-tanggapan. Tentu ini akan memperluas wawasan kita bagaimana memahami posisi perempuan dan laki-laki, peran, tanggung jawab, haknya dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial. Mari kita saling bermitra yang sehat, saling menjaga hubungan yang harmonis dengan memahami kondisi satu dengan yang lainnya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan keunikannya masing-masing, baik laki-laki dan perempuan, dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Inilah yang akan memberikan keharmonisan kepada kita, manakala kita mampu memahami apa sih yang dimaksudkan oleh Allah SWT menjadikan perempuan dan laki-laki ini berbeda, tentu adalah untuk ketakwaan kepada Allah SWT. Baik pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Elvi Budri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.